Mitra Bisnis, kemarin Kwikiandi telah memaparkan bahwa poin-poin yang diungkapkan dalam buku Confession of an Economic Hitman memang menggambarkan langkah-langkah perang modern yang dilakukan negara maju untuk mengeduk kekayaan Indonesia tanpa harus menggunakan kekuatan senjata. Menurutnya, meski tanpa kekuatan senjata, namun hasil yang diperoleh berlipat kali lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat era kolonialisasi oleh penjajah Belanda maupun Jepang. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yandi. Baik Pak Quick, apakah kutipan dari buku John Perkins yang Bapak cantumkan dalam web quickyandi.com memang runtut seperti itu? Nah ini quote-quotenya dia itu berurutan sekali kok. Itu terus kelihatan menggambarkan bahwa seperti ini. Antara lain juga mengatakan bahwa harus membentuk kroni itu. Yang dibikin sangat berbahagia dan dibikin kaya. Dan sebetulnya Indonesia sudah dihisap seperti apa kalau sejak 67 gitu. Sekarang kalau ada pengakuan dari pelaku seperti ini, dan sebelum ada pengakuan ini kita tidak mengerti, ya terus mau ngomong apa lagi? Sekarang yang menjadi pertanyaan, saya kira di kalangan kita sudah banyak yang sadar, tanya yang mengerti, sekarang pertanyaan what next gitu. Apa ini? Kita diam saja, kita melakukan perlawanan, bentuknya seperti apa, karena mereka perlawanannya juga luar biasa. Jadi, saya juga mengalami semuanya itu. Jadi sekarang, untuk melawan itu berhasilnya bukan main, kecuali kalau kita berhasil menyatukan rakyat. Sebab kalau rakyat bersatu, biasanya sulit dilawan. Mereka hanya gagal kalau rakyat yang ingin dihisap dan yang ingin ditindas oleh mereka itu bersatu padu, betul-betul bersatu. Seperti misalnya contohnya Presiden Venezuela, siapa namanya itu? Chavez ya. Dia lantang kan dan dia berani kan. Kenapa? Karena mengetahui bahwa dengan terpilihnya dia sebagai presiden, wah itu sangat mengejutkan. Bersatu padunya rakyat itu sangat mengejutkan. Jadi kalau sudah sampai seperti itu ya nggak berani. Jadi benar-benar tidak dibutuhkan kekuatan senjata ya Pak? Tidak perlu. Oh, mereka semuanya corporate. Jadi elitnya itu berhasil menduduki kedudukan kunci sesudah itu menyerahkan dengan segala senang hati. Memerintahkan apapun juga. Malah kalau ada bangsanya sendiri yang berani berpendapat lain mesti dihabisin itu. Demikian Quick Yandi. Benny Ramadi, Pas FM.